السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، ونصلي ونسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tak bisa kita hitung satu demi satu. Allah yang berfirman, hadirin, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian gak akan bisa menghitungnya. Dan nikmat terbesar adalah kesempatan memiliki ilmu yang bermanfaat. Kesempatan meraih ilmu yang bermanfaat. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah ketika kita diberikan taufik bisa duduk, bisa bersimpuh di majelis ilmu. Hadirin Allah muliakan, maka perbanyak minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Perkuat syahadatin kita dan perbanyak salawat dan ucapkan salam kepada Rasul kita, Nabi kita, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi isanin ila yumidin. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, orang tua, keluarga, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin, merahmati jamaah sekalian. Dan semoga Allah memberikan kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali bersama Imam Nawawi, Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri, Abu Zakaria, atau biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi. Hadirin Allah muliakan, masih bersama hadis Tamim Ad-Dari. Ketika Nabi SAW menyampaikan sebuah kaidah besar, ad-dinun nasiha, agama itu sebuah nasihat. Berarti agama itu adalah kejujuran, ketulusan, kemurnian. Agama itu adalah spirit kebaikan. Bagaimana kita dididik dan masuk ke dalam sistem yang atmosfernya bagaimana memberikan kebaikan kepada pihak lain. Itu yang harus kita selalu yakini, hadirin. nasihat itu adalah hal tersebut. Nah, hadirin Allah muliakan, lalu ditanyakan liman, bagi siapa nih nasihat? Lalu Rasulullah SAW menjawab apa? Lillah, bagi Allah. Artinya bangun hubungan terbaik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sudah jelaskan dengan mentauhidkan Allah, dengan mengenal Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Dan kemarin kita sudah jelaskan sebuah kaidah kehidupan yang dijelaskan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa kalau kita tidak mau beribadah dan menghamba kepada Allah, maka kita akan menghamba kepada hawa nafsu dan syaitan. Itu adalah dua opsi dalam hidup. Kalau enggak menghamba kepada Allah, maka opsi kedua menghamba kepada hawa nafsu dan syaitan. Gitu. Masih hafal bait syairnya? Harabu minar riqil ladzi khuliqu lahu fabulu birriqil nafsi wasyaitani. Mereka kabur, melarikan diri dari penghambaan kepada Allah yang merupakan tujuan penciptaan dan kehidupan mereka. Maka mereka kena balak, kena bencana. Apa bencananya? Mereka menghamba kepada hawa nafsu dan syaitan. Itu. Dan ini yang perlu kita tanamkan. Pernah gak kita, kemarin udah kasih kita contoh masalah marah gitu ya, kita kehidupan sehari-hari aja deh, pernah gak pulang ke rumah sambil bawa belanjaan tapi di waktu yang sama sambil nyesel, kenapa ya gue beli ini ya? Jadi kita nyesel, kenapa ya saya beli ini? Ini kan sebenarnya gak terlalu berguna juga. Itu kan ngikutin nafsu beli gitu lah diri. Dan akhirnya gak digunain. Dan nyesel, kita akuin. Aduh. Bahkan sebagian ibu-ibu itu sengaja maksa suaminya untuk ikut mereka belanja. Antum bahagia gak kalau ikut istri antum belanja? Bahagia, mas? Semuanya geleng-geleng kepala. Masya Allah. Karena lebih baik pasrah di rumah daripada menyaksikan langsung hal-hal tersebut ya. Aduh, gaji gue yang gue keluarin cuma hilang dalam sejam yang gue kumpulin gitu. Tapi ada sebagian ibu tuh maksa, kenapa? Kata mereka, biar ada yang ngontrol Pak Ustadz, gitu. Soalnya kalau suami saya gak ikut, waduh, gak karu-karuan saya kalau belanja. Tapi kalau ada suami langsung lagi suruh-suruh, 5 menit lagi, gitu. Lama amat, padahal baru 20 menit di pasar, gitu. Suami udah bilang, lama amat nih, udah pulang. Tapi disitulah jadi terkontrol. Ya udah besok-besok ajak suami aja. Jadi ada banyak ibu-ibu tuh yang ngerti bahwa iya ya, kalau enggak saya enggak bisa mengontrol diri saya, hawa nafsu saya. Jadi kita tuh ngakuin dalam kehidupan sehari-hari itu kita enggak independen, hadirin. Kita tuh ngikutin kekuatan lain. Termasuk orang yang ngaku ateis, yang ngaku segala macam, dia ngikutin kekuatan lain, dia gak independen. Kalau laki-laki nyesel habis beli jam, kenapa ya aku beli ya? Atau ada yang duitnya lumayan beli mobil. Nggak ada rencana pergi ke pameran otomotif, cuman pengen ngeliat-ngeliat aja. Deal. Sampai rumah bingung, kenapa ya beli ya? Kan juga nggak butuh. Jadi cobalah renungkan bahwa hidup itu gak ada yang independen. Hidup itu tuh mengabdi, menghamba. Tinggal kita milih aja mau menghamba kepada pencipta kita yang maha sayang sama kita, atau kita mau menghamba sama hawa nafsu dan syaitan. Kita yang malas belajar ketika kuliah, ketika sekolah, kan gitu. Kalau ditanya hati nuraninya dan berpikir objektif, benar apa enggak? Salah. Tapi itu aku sulit banget melawan, melawan hawa nafsuku. Pengennya rebahan aja, pengennya main game aja. Itu kita ngakuin, ada kekuatan lain yang ngontrol kita, yang ngatur-ngatur kita. Dan itu bukan objektivitas dalam berpikir. Makanya sudahlah, simple aja, mau menghamba kepada Allah atau mau menghamba kepada hawa nafsu dan syaitan. Ada banyak contoh dalam masalah ini. Hadirin yang Allah muliakan, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan. Wali kitabihi. Dan nasihat bagi kitab sucinya. Yang dimaksud kitab suci kata para ulama adalah Al-Qur'anul Karim dan seluruh kitab suci yang Allah turunkan sebelum Al-Quran. Dan sekali lagi, makna nasihat kepada Al-Quran misalnya, itu bukan dengan nyeramahin Al-Quran, kasih masukan ke Al-Quran, apalagi mengkoreksi Al-Quran. Bahaya itu, hadirin. Tapi maksud nasihat bagi Al-Quran adalah itu membangun hubungan baik antara kita dengan Al-Quran, dengan penuh ketulusan, dengan penuh kejujuran, dan dengan penuh keikhlasan. Itu poinnya. Membangun hubungan baik dengan Al-Quran, hidup dengan Al-Quranul Karim. Itu maksudnya nasihat. Jadi nasihat dengan bagi Al-Quran itu bukan membaca Al-Quran setahun sekali pas Ramadan, bukan juga hanya semangat baca Quran ketika ke Masjidil Haram, ketika umrah semata, itu juga bukan. Ketika umrah semangat buka Quran, tapi sampai tanah air lemes lagi udah. Pas Ramadan, wah selama apa semangat baca Al-Quran menghatamkan. Tapi begitu setelah Ramadan, udah lupa lagi kita hadirin. Lupa lagi. Hadirin Allah muliakan. Tapi memberikan atau nasihat bagi Al-Quran itu hidup bersama Al-Quran dengan semua unsurnya, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mempelajari makna Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, mengajarkan dan mendakwahi Al-Quran. Itu baru nasihat bagi Al-Quranul Karim. Jadi satu paket udah, ini full package. Baca, bukan hanya sekedar baca, dihayati, ditadaburi. Berarti harus mempelajari ya. Harus mempelajari makna. Bukan hanya mempelajari bagaimana cara membaca dan mempelajari maknanya. Lalu berusaha diamalin. Lalu kita mendakwahkan. Itu hadirin sekalian. Itu harus jadi kehidupan seorang muslim, kehidupan yang gak berhenti. Karena kalau ternyata kita gak ketemu sama Al-Quran, seminggu ini gak ketemu Al-Quran, gak ketemu sama mushaf, maka hati kita sakit hadirin. Itu kata Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, "Law tahurat qulubuna lamma syabi'at min kalamillah." Atau ma syabi'at min kalamillah. Hadirin Allah muliakan. Kata Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, mantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mantunya nih, khalifah ketiga, kata Uthman bin Affan radhiyallahu taala an, kalau hati kita bersih, hati kita bersih, kita tidak akan kenyang. Kita tidak akan kenyang dengan Al-Quranul Karim, gak akan kenyang. Kalau hati kita bersih, kalau hati kita bersih, kita gak akan kenyang, lapar terus, lapar terus, gak pernah kenyang kita. Makanya hadirin, kalau pas kajian kita ngantuk tidur, apalagi mendengkur, berarti hati kita sakit. Bukan ngantuk, bukan, sakit. Sakit. Hadirin, kalau kita lapar tuh, jam 2 malam gak bisa tidur kita. Kalau lapar bener, lapar banget. Dan kita akan cari makanan. Minimum Indomie. Benar mas ya? Benar. Masya Allah. Gak bisa. Kalau disuruh tidur sama istri kita, bisa ribut kita. Orang lapar suruh tidur. Lapar tuh suruh makan. Nah, kok bisa ngantuk tidur di kajian dan kajiannya jam 5:30 atau jam 6 pagi? Kalau kajiannya jam 2 pagi mungkin lah, atau jam 2 malam gitu. Aduh, kajiannya jam 2 malam. Ini kajian jam 6 pagi tidur. Itu. Tapi kalau naik sepeda gak ketiduran jam 6 pagi. Kalau jogging gak ketiduran. Ada gak orang jogging jam 6 pagi? Udah sampai mana ya? Loh, kenapa? Gue ketiduran tadi 3 menit. Gimana tidur 3 menit? Kaki jalan terus. Loh, kok kajian tidur itu? Nah, biasanya tidur itu identik kalau perut apa? Kenyang. Nah, itu kan. Benar gak? Kalau kenyangnya udah paling enak apa? Tidur gitu. Ada, kalau kenyang udah paling enak tidur udah. Tapi kalau lapar gak cocok sama tidur. Lapar tuh kita cari kulkas, bukan cari kasur. Kalau sekarang lapar kita cari handphone kita, mesen, bukan cari guling. Nah, itu kata Utsman bin Affan radhiyallahu. Jadi simple ya, tapi kena semua nih kita nih. Kalau hati kita bersih, gak akan pernah kenyang dengan Al-Quran, gak akan. Makanya kata para ulama tuh, kalau ingin benar-benar bernasehat dengan Quran, itu setiap ketemu orang harusnya kita bawa minimal satu ayat. Jadi di pembicaraan terus ada satu ayat. Itu baru itu dijelaskan Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin. Kalau duduk sama orang, duduk nih, 5 menit harus ada satu ayat yang keluar. Itu baru nasihat dengan Al-Quran. Ini kita ngomongin dari kutub utara ke kutub selatan, tapi gak ada Al-Qurannya. Semua dibahas, kecuali Al-Quran. Sampai aib-aib orang kita bahas, tapi Al-Quran gak pernah dibahas. Itu yang namanya mukmin. Kayaknya perlu dievaluasi deh. Hati kita sakit, jangan-jangan hadirin. Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina atau min kalamillah. Kalau hati kita bersih, gak akan pernah kenyang dengan Al-Quranul Karim. Nanti ada waktu baca atau mengkaji maknanya, mentadaburinya, gitu aja udah. Itu jemaah. Nah, makanya nih kita coba. Jadi bukan hanya sekedar baca sebulan sekali, sesekali, simpel. 3 hari ini kita nggak ketemu mushaf misalnya, berarti hati kita sakit. Baik mushaf ini atau misalnya di gadget gitu ya, pokoknya harus ada yang dibaca. Hati kita sakit tadi. Makanya masih ingat Al-Hasan apa yang beliau sampaikan. Inna man kana qablakum. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, para sahabat gitu. Ra'aul Qur'an rasaila min rabbihim. Mereka itu memandang Al-Qur'an, melihat Al-Qur'an sebagai surat dari Rabb mereka. Surat. Ini salah satu rahasia. Ini surat dari Allah. dari Allah, hadirin. Wa kanu yatadabbarunaha bil-laili wa yatafaqqadunaha bin-nahar. Sehingga mereka itu mentadabburi Al-Quran di waktu malam dan mempelajarinya, mengamalkannya di waktu siang, gitu loh. Itu nasihat kepada Al-Quran, dengan bagi Al-Quran paling komplit tuh, semua masuk tuh. Ya dibaca, ya dikaji, ditadaburi, diamalkan, didakwahkan, itu. Kenapa? Karena ini surat dari Allah, hadirin. Surat dari Allah. Kira-kira kalau dapat email dari bos antum, berani nggak dibaca? Enggak. Kita lagi ngelamar ke sebuah perusahaan yang kuat, kita nunggu disuratin sama mereka. Tiap hari dicek, ada surat gak? Ada email gak? Oh gak ada. Besoknya dicek lagi, ada email masuk gak? Enggak. Nah itu perusahaan yang juga bukan perusahaan kita juga, kita pengen kerja di sana. Nah ini Rabbul Alamin, depan mata ada, tapi gak pernah dibuka. Terus gimana kalau Allah tanya pada hari kiamat, itu waktu ngapain aja? Itu poinnya, hadirin. Mereka itu kata Al-Hasan memandang Al-Quran itu benar-benar mereka yakini sebagai surat dari Allah Subhanahu. Makanya kan namanya surat, surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat-surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat udah jelas. Makanya kan Abdullah bin Mas'ud tuh mengatakan, kalau Anda ingin tahu betapa kadar cinta Anda kepada Allah, maka timbanglah diri Anda dengan Al-Quran. Itu tuh parameter cinta. Lihatlah bagaimana Anda berinteraksi dengan Al-Quran. Itu parameter cinta. Kok kayaknya gak ada hubungannya? Oh jelas ada hubungannya. Karena pencinta itu selalu menanti dan semangat surat dari yang ia cintai. Gitu, hadirin. Kita tuh kalau sayang atau mencintai seseorang, kita tunggu-tunggu WA dari dia. Bahkan banyak orang tua itu kesel sama anaknya gara-gara anaknya kuliah di luar kota, keluar negeri, gak WA-WA mereka. Oh, udah lupa sama mama ya, gitu. Ya enggak sih mah, kemarin tuh ya aku salah. Karena mamanya mantengin gadgetnya terus, gak pernah ada WA dari anaknya. Itu tuh hal keseharian banget, hadirin. Jadi selama ini kita bilang cinta sama Allah tuh benar apa enggak sih? Itu kan dipertanyakan. cinta-cinta, tapi gak bisa baca Quran karena gak pernah punya waktu untuk belajar baca Quran. Kecuali kalau gak bisa ya, dan udah belajar tetap gak bisa-bisa, gak masalah. Wa tata, itu kata Nabi, dia dapat dua pahala, kata Nabi SAW. Falahu ajran. Tapi ini waktu ada, ilmu yang lain bisa dipelajari, bahasa yang lain fasih. Loh, tapi kok gak pernah bisa baca Al-Quran? Kalau baca berantakan, salahnya salah fatal. Lahnun jadi. Nas'alau sama la'afiyah. Lalu ngaku cinta sama Allah? Enggak, itu bukan cinta sama Allah. Itu klaim mencintai Allah. Itu dikhawatirkan itu masuk ke dalam sebuah bait syair. Kullun yadda'i waslan bilayla wa layla lam tuqirra lahum bidhaka. Setiap laki-laki mengaku punya hubungan dengan Layla, tapi Layla gak pernah mengakui hubungan-hubungan mereka tersebut. Itu perumpamaan dalam dunia Arab. Orang yang mengklaim tapi gak diakui sama orang yang dia klaim tersebut. Semua laki-laki ngaku punya hubungan sama Layla, tapi Layla gak pernah ngakuin hubungan dengan mereka semua itu. Kita ngaku cinta sama Allah, pertanyaannya Allah ngakuin apa enggak? Kita mah enak cinta kepada Allah, cinta dong sama Allah. Masa gue gak cinta sama pencipta gue? Ini yang ngasih nih Allah semua. Bisa baca Quran, itu ya masa orang muslim gak bisa sih? Udah ganti topik. Loh, kenapa gak bisa? Gak pernah mau jadi imam di sholat maghrib sama sholat isya, apalagi sholat subuh. Maunya hanya zuhur dan asar. Kenapa? Karena baca Al-Fatihahnya berantakan. Hadirin Allah muliakan, makanya ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Kita harus bangun hubungan baik dengan Al-Quranul Karim. Dan hidup dengan Al-Quran itu jaminan kebahagiaan, hadirin. Dan tidak akan sengsara. Garansi darul hidup dengan Al-Quran. Kalau kita berhasil memberikan seluruh nasihat kita bagi Al-Quran, artinya bangun hubungan sebaik-baiknya, hidup dengan Al-Quran, gak akan sengsara, gak akan stres. Coba kita buka surat Thaha ayat 123, 124 dan seterusnya. Apa kata Allah Subhanahu wa Taala? Bagi orang-orang yang mengikuti Al-Quran, Allah kan fala yadhillu wa la yashqa. Allah berfirman dalam ayat ke-123-nya, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran adalah petunjuk Allah Subhanahu wa Taala, fala yadhillu wa la yashqa, ia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Tidak akan sengsara. Seberat apapun ujian hidup kita, tidak akan sengsara. Tidak akan sengsara. Justru sebaliknya, kita lihat ayat ke-124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan menjalani kehidupan yang sengsara, yang sempit, yang berat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dan himpun, kumpulkan mereka dalam kondisi buta, sengsara. Orang gak punya kehidupan dengan Al-Quran, sengsara. Mau secerdas apapun, mau sepintar apapun, gak akan bahagia, gak akan bahagia kalau dia berpaling, sengsara. Ustaz, tapi aku punya teman yang gak pernah hidup sama Al-Quran, gak pernah baca Quran, gak pernah mau ngaji dan sebagainya, tapi dia kalian hidup, dia happy. Ya gini aja lah, ada dua nih, yang satu Allah yang berfirman, yang satu lagi teman Anda. Allah bilang gak mungkin bahagia, pasti sengsara. Dia mengklaim bahagia, dan dua-duanya kontradiksi, berarti kan ada satu yang bohong. Kira-kira yang bohong siapa? Gitu aja. Mungkin kalau bohong, dan gak usah ribet-ribet lah hadirin. Emangnya kita kalau ada masalah, ketika ditanya orang menyampaikan secara polos dan apa, dan terbuka gitu bosnya ada masalah, kita simpel aja deh, kita ribut sama istri atau suami kita, habis ribut ketemu sama teman, berantem sambil ribut nih, ketemu sama teman atau meeting sama teman atau segala macam, atau masuk kantor, terus ketemu, gimana kabarnya? Baik-baik. Gimana kondisi pagi ini? Baik-baik. Ada yang bilang ribut sama bini atau ribut sama suami? Gak ada yang bilang ribut. Secara umum ya, secara umum kan, gimana baik pagi ini? Baik-baik. Padahal gak baik dia, gak bisa ribut. Kan emang dunia itu sandiwara. Annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zina. Dunia itu tuh tempat permainan, kesia-siaan dan perhiasan. Semua orang berhias gitu. Jadi harus ada kehidupan dengan Al-Quran. Bukan hanya baca, tapi mempelajari, mentadaburi, mengamalkan, dan mendakwahkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Maka coba kita evaluasi, kita punya kehidupan gak dengan Al-Quran? Punya kehidupankah dengan Al-Quranul Karim? Lihat Al-Hasan mengatakan, mereka di waktu malam mentadaburi, membaca. Di waktu siang mereka mencari, mengkaji, mengamalkan gitu. Jadi hidupnya itu siang dan malam tuh sama Al-Qur'anul Karim. Itu an-nasiha li kitabillah. Jadi udah masuk semua tuh, diimani, diamalkan, dibaca, semua masuklah. Dan kita yakin ini adalah surat dari Allah, bukan asal-asalan. Ini kalamullah, ini firman Allah. Firman Allah. Allahu ta'ala alam bisawab. Dan PR kita bukan hanya mempelajari, tapi mengamalkan. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Insyaallah besok kita sambung lagi bismillah taala. dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Subhanaka walhamdulillah la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.